السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة كريمة ورحمتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Begitu banyaknya nikmat Allah sampai tidak ada seorang hamba pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Karena tidak ada satupun kebaikan yang ada pada diri kita, tidak ada satupun karunia dan nikmat yang ada pada diri kita kecuali pasti itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma minkum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu adalah dari Allah. Tidak ada daya dan upaya dari kita kecuali semua adalah kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tolongan Allah, kemudahan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang kami hormati rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir telah kita selesaikan tafsir dari surah An-Naba. Sekarang masuk kepada surah An-Nazi'at. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. الشيخ ابن عثيم رحمه الله من الأذكار البسملة تقدم الكلام عليها. تقعد البسملة sudah berlalu pembahasan mengenainya. والنازعات غرقا. Demi para malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras, yakni al-malaikat al-muwakkalata biqabdi arwahil kuffar. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang diberi tugas untuk mencabut ruh-ruh orang kafir. Yanzi'uha sarqan ay naz'an bi syiddatin. Yang mana para malaikat tersebut mencabut roh orang kafir, sarqan maknanya mencabut dengan keras. Wa nashitati nashtar, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, yakni al-malaikata al-muwakkalata biqabdi arwahil mu'minin, yaitu para malaikat yang diberi tugas mencabut roh-roh kaum mu'minin. Maka mereka Bikin cabut ruh kaum ini tasulluha birifqin. Mencabut ruh orang yang beriman tadi dengan lembut. Diibaratkan oleh Syekh dan unsyutah. Ya, seperti unsyutah, unsyutah itu adalah yakni yakuna rabtan bihaitu idha sadalta ahad al-tarawain ibadkan al-mudgah. Unsyutah itu ikatan atau simpul yang ketika kamu urai salah satu sisinya, maka terlepas pula ikatan atau terlepaslah ikatan itu dengan sunyi mudah. Namanya apa? Ya, dan ada jawabnya tadi langsung. Itu bukan yang mati. Begitu dilepas salah satu sisinya, terlepas lagi. Mudah. Itu adun syumah. Maka demikianlah para malaikat yang diberi tugas mencabut terus orang yang beriman. Mereka mencabutnya dengan lembut. Fahaulani malaikatu al-muwakkalatu biqabdi arwah al-mu'minin tanshatuha nashtan ay tasulluha birifqin. Maka mereka lah para malaikat yang diberi tugas mencabut terus orang yang beriman, mencabutnya dengan lembut. Dan kemudian Syekh rahimahullah di sini dalam tafsirnya menjelaskan kenapa kenapa roh orang kafir itu ketika dicabut itu dengan keras, sementara rohnya orang yang beriman dicabut dengan penuh kelembutan. Dia terangkan wa sababu dzalik أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار. Sebabnya adalah bahwasanya para malaikat yang ditugasi mencabut ruh orang-orang kafir, إذا دعت الروح إلى الخروج, ketika mengajak menyeru ruh orang kafir tadi keluar, tunajiha biakbahil awsar. Para malaikat tadi akan memanggil ruh tersebut dengan menyebut sifat yang paling buruknya. Jadi disebut dengan sifat paling buruknya. Takul malaikatu liruhil kafir. Para malaikat berkata pada ruhnya orang-orang kafir ini, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah kamu wahai jiwa yang buruk, allati kanat fil jasadil khabith, yang berada di jasad yang buruk pula. Subhanallah. Jadi walaupun mungkin secara zahir jika hidup di dunia, manusia menghormatinya, manusia menjunjungnya, rupawan wajahnya, senantiasa wangi semerbak tubuhnya karena memakai wangian yang mahal. Jadi ketika dia adalah orang yang kafir kepada Allah, hakikatnya ruhnya itu buruk, jasadnya pun buruk. Sehingga ketika Nabi mencabut tadi, malaikat itu menyeru sedemikian. Wahai jiwa yang buruk, yang berada pada jasad yang buruk, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Fatanfiru ruhu, la turidu an takhruja ila hadha, maka tentu roh tersebut lari, tidak ingin untuk keluar menuju kemurkaan Allah tersebut. Maka karena dianya enggan, enggak mau, hatta yang biduha bisyiddah, sehingga para malaikat pun mencabutnya, hatta yang biduha bisyiddatin wa yanzi'uha naz'an, sehingga para malaikatnya pun menggenggam dan mencabut roh itu dengan keras. Kalau kami dia pengennya masuk kandang, kita pengennya dia keluar kenceng, tarik. Karena demikian juga itu, oh, dia tidak mau keluar, lari dia, takut menuju kemurkaan Allah, maka para malaikat pun mencabutnya dengan keras. Sampai dikatakan oleh Syekh Fakadu, yatamazzaqul jannatu minha min syiddatin naza', hampir-hampir jasadnya itu pun apa? Terkoyak-koyak karenanya. Karena kerasnya di dalam cabut roh tersebut. Itu kondisi sakaratul maut orang kafir. Wa amma arwahul mu'minin, adapun kalau ruhnya orang yang beriman, ja'alan ya Allah wa siyatu minhum, semoga Allah menjadikan kami dan kalian semuanya termasuk dari mereka. Fa'idal malaikata ila najalam liqabbiha tubashiruha, maka sesungguhnya para malaikat ketika turun untuk mencabut roh orang yang beriman tadi, malaikat memberi kabar gembira. Ukhruji ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah allati kanat fil jasadi at-tayyib. Ukhruji ila ridwanillah, keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada di dalam jasad yang baik, keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asbaha dzalika min al-kalam, dan kalimat-kalimat yang semisal itu. Alladhi yuhawwinu 'alayha an tuthabita jasadaha. Kalimat-kalimat semisal itu yang tentu menjadikan apa? Mudah, memudahkan ruh tersebut untuk keluar dari jasadnya. Karena diberi kabar gembira. Ya, seorang ketika hendak diajak ke sebuah tempat, kalau diberikan penggambaran yang baik, orang sudah menyenangkan, begini-begini, mudah dia mau menuju tempat tersebut, tidak perlu kita paksa, tidak perlu ya ditarik dan seterusnya. Maka demikian juga ketika roh orang yang beriman tadi diberi kabar gembira dengan keriduan Allah, mudah. Fatah wujud bisuhulah, sehingga roh keluar dengan mudah. Walihada lamma qala an-nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itu, tatkala Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, man ahabba liqa'a Allah, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'a. Siapa yang senang dan cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Qalat Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami tentu benci dengan kematian. Ya, artinya manusia kan ditabiatkan benci dengan kematian, padahal yang namanya bertemu dengan Allah ya tidak ada jalan kecuali mati. Maka faqal, beliau menjawab, laisa dzalik, bukan seperti itu maksudnya. Artinya kalau masalah kematian, semua orang pasti tidak senang dengan kematian. Bukan seperti itu. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرماته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. Tetapi maksudnya adalah seorang mukmin itu apabila datang kematian kepadanya, dia diberikan bergembira dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan dari Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai di sisi dia kecuali apa yang ada di hadapannya itu. Nah, jadi maksudnya ketika sakaratul maut, ya, orang yang beriman itu ruhnya diberikan bergembira tentang ridha Allah, tentang kemuliaan dari Allah, sehingga menjadikan ruh tadi tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai olehnya daripada apa yang ada di hadapannya itu, yaitu menuju keridhaan Allah. Makanya cinta, senang. Maka ketika itu fahabba liqa Allah, dia pun cinta untuk bertemu dengan Allah, wa ahabba Allahu liqa, sehingga Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari. لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من الدار التي فارقها فيفرح. Karena pada waktu tersebut, saat sakaratul maut ini, si hamba yang beriman tadi melihat bahwa dia akan berpindah menuju negeri yang lebih baik daripada negeri yang dia hendak berpisah darinya. Maka dia akan berpindah. Dia akan berpindah menuju negeri yang lebih baik. Tentu dia gembira. Kama yafrahu ahaduna idza qila lahu ukhruj min al-bayt al-qayyim ila bayt al-musalla al-qatr al-nashid al-tayyib. Seperti salah seorang di antara kita tentu gembira ketika dikatakan padanya, keluarlah kamu ya dari rumahmu yang terbuat dari tanah menuju ya rumah yang berupa istana yang dibangun tinggi yang bagus. Terus dia enak saja, terus kamu pergi dari sini, pindah ke dalam rumah itu, dia kan bergembira. Itu kalau hamba yang beriman. Wal kafiru wasyiyadu billah bil aqs. Kalau orang kafir wasyiyadu billah kebalikannya. Idza bushira bil ghadab wal adab, ketika dia diberi kabar gembira dengan murka Allah, dengan azab Allah, fa innahu yakrahu an yamut. Dia tentu benci untuk mati, saya enggak mau mati. Karena kalau dengan saya mati berarti sebentar lagi saya akan menuju murka Allah, menuju azab Allah. Maka dia pun yakrahu liqa Allah fa yakrahu Allah liqa'ah. Berarti dia itu apa? Membenci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ya. Itu ya penjelasan dari Syekh mengenai Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan keras dan yang mencabut ruh orang mukmin dengan lembut. Kemudian wasabihatu sabha, demi para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Hiya al-malaikatu tasbahu bi amrillah ay tasra'u fihi kama yasra'u sabiqu fil ma'. Itu para malaikat yang turun dengan cepat ya membawa perintah Allah, yaitu berjalan dengan cepat sebagaimana cepatnya seorang yang berenang di dalam air. Kama qala ta'ala 'ani syamsi wal qamari wal laili wan nahar, sebagaimana Allah berfirman tentang matahari, bulan, malam dan siang. Kullu fi falakin yasbahu, masing-masingnya itu ya berjalan dengan cepat pada garis edernya. Yasbahun di situ adalah ya berjalan dengan cepat. Sehingga para malaikat di sini fal ma'na annaha تسبق بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. Maka maknanya adalah bahwasanya para malaikat itu turun dengan cepat dan membawa perintah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian ayat berikutnya fasabiqati sabqa. Kemudian para malaikat yang mendahului dengan cepat. Aidan hiyal malaika juga yang dimaksud dengan sabiqat di sini adalah para malaikat tasbiqu ila amrillahi azza wa jalla yang mendahului dengan cepat mengerjakan perintah Allah azza wa jalla. Wa li hadza kanat al malaikatu asbaqa ila amrillah wa aqwama bi amrillah min bani adam. Oleh karena itulah para malaikat itu lebih mendahului mengerjakan perintah Allah, lebih menegakkan perintah Allah daripada manusia, daripada bani Adam. Maka di sini Allah sebut para malaikat dengan berkata as-sabiqat as-sabqa dengan cepat mereka menunaikan perintah Allah. Dalam ayat yang lain, Allah ketika mensifati para malaikat, ya malaikat penjaga neraka misalnya, Allah sifati alaiha malaikatun ghilamun syidad la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka terdapat para malaikat penjaga yang kaku dan keras. Mereka tidak memaksiati Allah terhadap segala yang Allah perintahkan pada mereka. Dan mereka mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi malaikat itu tidak ada maksiat kepada perintah Allah. Diperintahkan untuk menyiksa, itu tanpa belas ampun menyiksa para pemberi neraka. Keras para malaikat, tidak ada kemudian menyelisih perintah Allah, kemudian kasihan, ya. Karena memang mereka tugas, ya, menjaga para penduduk neraka. Juga dalam ayat yang lain Allah sifatkan para malaikat wa man syinda mulai yastaghfiruna an syadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna layla wa nahara la yastaghfirun. Dan para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak sombong dari mengibadahi Allah. Dan mereka tidak lebih di dalam beribadah. Mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah lemah. Jadi terus ibadah. Taat kepada Allah. Tidak ada maksiat, tidak ada menyelisih perintah Allah. Itu para malaikat. Fahum sabbaquna ila amrillah azza wa jalla bima ya'muruhum. La ya'sunahuma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat itu sangat bersegera melaksanakan perintah Allah dengan segala apa-apa yang Allah perintahkan mereka dengannya, tidak memaksati Allah menghadap perintah tersebut dan pasti mengerjakan apa yang diperintahkan. Falmudabbirati amra. Kemudian para malaikat yang mengatur urusan. Aiban wasfun lil malaika. Demikian juga ini sifat bagi malaikat. Tudabbiru al-amra, mengatur urusan. Mengatur urusan. Ya, ini umur Allah azza wa jalla laha malaikatun tudabbiruha. Ya, ini urusan-urusan Allah, perintah-perintah Allah azza wa jalla. Terdapat para malaikat yang kemudian mengaturnya, yang melaksanakannya. Contoh, disebutkan sini Pak Jibril muwakkalan bil wahyi. Mereka Jibril diberi tugas dengan wahyu. Yatalaqahu minallah wa yanzilu bihi 'ala ar-rusul. Mereka Jibril menerimanya dari Allah wahyu tersebut untuk turun membawa wahyu tadi pada para rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian wa Israfil muwakkalun bi nafkhi sur. Israfil diberi tugas untuk meniup sangkakala alladhi yakunu 'inda yaumil qiyamah, yang nanti dilakukannya di hari kiamat. Yanfukhu fis sur fayafza'u an-nas wa yamutun. Dia meniup sangkakala di tiupan yang pertama, ya, manusia pun tertimpa rasa takut, kemudian mereka semua mati. Sembayan fukufi ukhrat fayubahatun. Kemudian dia meniup tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia pun dibangkitkan. Di dua kali malaikat Israfil meniup sangkakala, tiupan pertama tiupan yang menjadikan manusia tertimpa rasa takut, mencekam, dan matilah mereka. Kemudian tiupan yang kedua dengannya dibangkitkan semua manusia dari awal hingga akhir, dari pertama sampai yang terakhir. Wa huwa aidan min hamalatil arsy, malaikat Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala, dia juga termasuk dari para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah, yang membawa arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa Mikail muwakkalun bil matar wan nabat, malaikat Mikail diberi tugas mengatur hujan dan pertumbuhan. Wa malakul maut muwakkalun bil arwah, malakul maut itu diberi tugas mencabut roh. Wa malikun muwakkalun bin nar, malaikat malik untuk menjaga api neraka. Waridwanun muwakkalun bil jannah, malaikat ridwan diberi tugas menjaga surga. Juga ada malaikat anil yamini wa anil shimali qa'id, malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri tiap hamba. Muwakkalun bil a'mal, yang diberi tugas mencatat amal. Kullun yunabbiru ma amarahu Allahu 'azza wa jalla, semuanya masing-masingnya ya mengatur, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya. Fahadihi al-awsaf kulluha awsafun bil malaikah 'ala hasabi a'malihim. Sifat-sifat tersebut semuanya adalah sifat-sifat para malaikat sesuai amalan-amalan mereka. Ya, jadi di sini Allah bersumpah dengan para malaikat yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Jadi Allah bersumpah demi malaikat. Ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang turun dengan cepat. Ya, dari langit. Kemudian para malaikat yang mendahului dengan cepat. Kemudian para malaikat yang mengatur urusan. Ya, bersumpah dengan malaikat dengan sifat yang berbeda-beda yang disebutkan sesuai amalan mereka tadi. Kenapa Allah bersumpah dengan malaikat? Wa aqsama Allahu subhanahu wa ta'ala bil malaikat li'annahum min khairil makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat karena mereka ini termasuk ya sebaik-baik makhluk Allah. Sebaik-baik makhluk Allah. La yuqsimu Allah subhanahu wa ta'ala bi syai'in illa wa lahu sya'nun 'adzim. Tidaklah Allah itu bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tadi itu memiliki kedudukan yang besar. Yang memiliki kedudukan yang besar, penting, karena agung. Baik, berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Bahkan sebaliknya, kalau man halaka bi ghairi Allah faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Ya, jadi kalau kita hamba ingin bersumpah untuk menguatkan suatu perkara, harus dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya apa yang Allah kehendaki. Makanya banyak ya, Allah wa duha wa syamsi wa duhaha wa layli idha yaksha, macam-macam, banyak. Termasuk di sini, jadi bersumpah dengan para malaikat. Nah, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, kecuali sesuatu tadi itu sesuatu yang perkaranya itu agung, urusannya itu besar. Imma bidatihi wa imma bikaunihi min ayatillahi azza wa jalla. Bisa jadi agungnya tadi karena dan makhluk tersebut agung, atau bisa jadi karena makhluk tersebut termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Termasuk ya wal asr demi waktu, asr demi waktu ini menunjukkan waktu sesuatu yang sangat penting. Ya, karena di dalam waktu tersebutlah terdapat amalan-amalannya Allah hamba yang imma digunakan untuk amal kebaikan atau amal keburukan. Yang waktu tersebut tidak mungkin bisa ditarik ulur kembali. Ya sudah lewat-lewat. Masya Allah. Itu ya, Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Summa qala ta'ala yawma tarjumu rajifan tasbahu rajifan. Kata Syekh di situ, sebenarnya pada ayat ini ada yang mahdzuf, ada yang dihilangkan. Takdiruhu, takdirnya adalah unzur ya Muhammad wa dzakkir an-nas fi hadha al-yawm al-'azim. Ingatlah wahai Muhammad dan ingatkan pula manusia dengan hari yang agung itu, hari yang besar itu, yaitu hari yauma tarjumu rajifah. Hari ya saat yakni ditiup sangkakala yang pertama yang menggetarkan. Tetapi hal-hal itu yang kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Ya, jadi ada yang mahdzuf dari takdirnya wahai Muhammad, ingatlah hari itu. Dan ingatkan manusia dengan hari itu, hari ditiupnya sangkakala. Tiupan yang pertama yang menggetarkan dan tiupan ditutup disusul dengan tiupan yang kedua. Ya, warna an-nakhata bisur, yaitu dua tiupan sangkakala. An-nakhatul mula tarjuhun nasa. Tiupan pertama yang tadi menggetarkan manusia. Baik za'un, sehingga mereka manusia takut, semua yang itu kemudian mati. An akhirihim, sampai yang terakhirnya, illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Wa nafkah asaniya, kemudian tiupan yang kedua, yudha'atuna min kuburihim, mereka dibangkitkan semua dari kuburnya. Fayaqumun nasu min kuburihim marratan wahidah, bangkitlah manusia dari kubur mereka langsung. Sekali tiupan bangkit semuanya. Qulubu yawma idin wajibah. Absaruhum khashi'ah. Hati-hati mereka di hari itu wajibah, maknanya khafifah. Takut. Khawfan syadidan dengan rasa takut yang sangat dahsyat. Absaruhum khashi'ah. Pandangan mereka tertunduk. Jadi qad ghadabat absaruhum wa syamilat li dhullihim. Pandangan mereka tertunduk. Berjalan karena hinanya mereka. Hina, sehingga tertunduk pandangan mereka. Dahulu kalau di dunia, masya Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mendongakkan kepala mereka. Seolah-olah mereka sangat hebat, berkuasa, bisa menggolimi yang ini, menggolimi yang itu. Tanpa ada yang berani ya, mengingatkan mereka di hari itu. Hati mereka diliputi rasa takut yang sangat takut. Pandangan mereka tertunduk karena hinanya mereka. Yaquluna inna lamardujuna fil akhirah. Mereka berkata, apakah kami benar-benar akan dikembalikan? Itu dikembalikan setelah kematian mereka, sebagaimana kehidupan dahulu ketika di dunia. Apakah kami akan dikembalikan? Ya, untuk kembali hidup. A'idha kunna idhaman nashra, apakah kami akan dikembalikan setelah kami menjadi ya tulang? Jadi sudah dikubur lama, sudah menjadi tulang belulang, apakah ia kami akan dikembalikan lagi, dihidupkan kembali? Qalu tilka idan karratun khasirah. Mereka pun berkata, jika demikian, ini adalah pembelian yang merugikan. Pembelian yang merugikan. Fa'innaka hiya zajratun wahidah. Hanya saja itu dilakukannya satu kali tiupan. Fa'innaka hiya zajratun wahidah. Hanya saja hal itu dalam satu tiupan saja. Itu tiupan satu kali yang kedua, mereka kembali bangkit dari kuburnya. Fa'idahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka pun hidup. Hidup kembali. فَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ لُهُمْ يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ لِلَّهِ عَزِزَ وَجَلَّ. Maka tiba-tiba makhluk seluruhnya, manusia seluruhnya membangkit dari kubur mereka untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan barakallahu fiikum. Ini gambaran hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang pertama, kemudian manusia semuanya tertimpa, ya, bergetar dan takut, kemudian mati semua. Itu sangkakala yang kedua, mereka pun bangkit. Mereka merasa aneh, apakah benar kami akan dibangkit, akan dikembalikan, akan dihidupkan kembali setelah menjadi tulang belulang? Tentu ini adalah pengembalian yang sangat merugikan, karena mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang selama ini mereka mungkin mengingkarinya, kufur, tidak percaya, hidupan itu hanya hidup di dunia, hanya bersenang-senang. Barakallahu fikum, ternyata betul saat datangnya yaumul qiyamah, mereka dibangkitkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini mengingatkan kita yang untuk betul-betul mempersiapkan akan datangnya hari itu. Jangan sampai termasuk orang-orang yang ya, barakallahu fikum, tertimpa rasa takut yang mencekam dari kulubi yawma idzin wajiba absarul khashi'ah. Hatinya tertimpa rasa takut yang sangat pandangannya tertuju terhindarkan. Karena selama di dunianya ya, tidak membawa bekal ketakwaan. Wadzawwadu fa'idha syarul jalin taqwa, berbekallah sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Jadi di hari kiamat itu tidak ada yang bermanfaat juga. Harta, anak-anak, makan, kedudukan, popularitas, jabatan, tidak ada yang bermanfaat. Kecuali yang dahulu ketika di dunia, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, itulah yang akan selamat insyaAllah. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan sudah menjadi peringatan untuk kita semuanya agar lebih giat di dalam beramal soleh, beramal kebaikan, dan juga memudahkan kita di dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan. Lahiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.